Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, yang tak henti-hentinya melimpahkan kebaikan demi kebaikannya kepada kita. Yang sadar atau tak kita sadari, maka sungguh nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu lagi kita hitung-hitung, karena banyaknya, besarnya, dan terus-menerusnya nikmat itu tercurah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena banyaknya, besarnya, dan terus-menerusnya nikmat itu tercurah kepada kita. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita adalah nikmat din ini, yang di dalamnya terdapat ilmu, yang dia adalah ilmu yang mana segala kebaikan diukur dengan ilmu itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallam bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Siapa saja yang kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, yufaqihhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan fiqhi, ilmu, faham terhadap dia, fid din, dalam agama. Hadis ini disebutkan oleh para ulama termasuk Jawami'ul Kalim, termasuk tanda di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana di antara tanda kenabian itu beliau diberi kemampuan menyampaikan ilmu yang sangat banyak tetapi dengan kalimat yang sangat singkat. Ini termasuk hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Iya. Ini kata syarat. Yufaqihhu fid din. Ini jawaban syarat. "May yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yuridillahu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya khairan, kebaikan. Jawabannya yufaqihhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan fiqhi, ilmu, paham fid din terhadap agamanya. Berarti kunci kebaikan adalah dengan fiqhud din, memahami agama itu. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, paham kebalikan dari hadis ini, bahwa kunci segala kerusakan, syar yang lawannya kebaikan, segala kejahatan adalah al-jahlu bid-din, bodoh terhadap agama. Perhatikan lebih jauh hadis ini. May yuridillahu bihi khairan. Man, siapa saja. Kata man ini diperuntukkan untuk siapa saja, dia bersifat umum. Apakah dia lelaki, wanita, berpangkat, tidak berpangkat, kaya, miskin, sehat, sakit, mengelola usaha perekonomian atau selainnya, siapa saja yuridillahu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bihi dengannya khaira, kebaikan. Kalau Allah inginkan padanya kebaikan, ini kalau Allah inginkan padanya kebaikan, maka pintunya fiqhuddin. Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan padanya agama kalau Allah inginkan padanya kebaikan. Sehingga memahami agama adalah kunci kebaikan. Dan kebaikan dalam hadis ini, kata khairan di sini, dia kata tunggal, mufrad. Dan dia nakirah, kata tunggal yang berada dalam susunan nakirah, yang berbentuk nakirah. Nakirah itu, untuk kita pahami saja, yang bertanwin, menerima tanwin. Khairan, ditanwin kan? Kata nakirah, walaupun dia tunggal, kalau berada dalam susunan syarat, maka dia bermakna umum. Sehingga khairan di sini mencakup segala kebaikan, selama itu kebaikan. Selama itu kebaikan dan memang betul-betul kebaikan. Bukan kebaikan menurut sangkaan orang semata. Kebaikan yang betul-betul kebaikan. Sebab istilah kebaikan sekarang berkembang. Sebagaimana perkembangan ilmu-ilmu lainnya secara tidak beraturan. Bahasa pun berkembang sebenarnya. Baik bagi pencuri, ya baik mencuri. Bagi pelajar, ya baik bagi dia. Sehingga kata kebaikan ini berkembang. Walaupun terhadap yang bukan kebaikan, lawannya sudah, syar sudah, kejahatan sudah, sudah dianggap, masih tetap dianggap sebagai kebaikan. Di sini dimaksudkan kebaikan yang betul-betul merupakan kebaikan. Kebaikan itu mendatangkan maslahah untuk diri, untuk orang lain, di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Kalau semata di dunia, yang kemudian akhirnya akan babat belur nantinya di alam barzah, apalagi negeri akhirat, bukan kebaikan, bencana. Ini jemaah. Kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini bersifat umum. kebaikan apa saja, sebab dia kata tunggal yang nakirah, yang berada dalam susunan syarat, sehingga kunci segala kebaikan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat nantinya adalah dengan fiqhuddin, memahami agama. Demikian pula kunci kebaikan di kampus dan di luar kampus adalah memahami agama. Kunci kebaikan dalam berbagai usaha adalah dengan memahami agama. Kunci kebaikan dalam kebaikan berbagai ilmu, ketika hal itu diatur sesuai dengan hukum-hukum Quran dan Sunnah, maka dia akan bernilai sebagai kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah seorang ahli ekonomi tidak akan bisa mewujudkan kebaikan dalam bidang keilmuannya dia, dalam perekonomian itu, kalau tidak memahami agama. Kalaupun dia kurang paham, maka segala teorinya harus dicocokkan dengan hukum-hukum agama. Sistem perekonomian sekarang luar biasa rusak, kacau luar biasa. Arah perekonomian betul-betul mengarah kepada raksamalia, raksumalia, sistem perekonomian komunis. Harta yang paling penting kejar, cari dengan cara apapun juga. Halal haram tidak menjadi perhitungan. Yang penting keuntungan besar. Bisa terus. Halal haram jauh sekali dari perhitungan. Ini ya. Tapi kapan perekonomian itu diatur? Naik turunnya pasar, bagaimana penentuan harga? Bagaimana sistem jual beli diatur sesuai dengan hukum-hukum agama, masya Allah akan melahirkan kebaikan. Dapat barang halal secara halal, kemudian kita nikmati nikmat bagi jasad kita dan berberkah bagi kita pula. Usaha perekonomian yang mendatangkan kebaikan tidak hanya di dunia, tapi di negeri akhirat pula. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas hadits ini luar biasa. Kunci segala kebaikan adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hamba itu telah memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiqhuddin. Kalau dalam urusan keagamaan, jelas sholat tidak akan baik kalau tidak memahami ilmunya. Mungkin yang masih kabur, dan yang ini yang berusaha dikaburkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan-urusan keduniaan, urusan-urusan keduniaan, apakah dalam perindustrian, pertambangan, perekonomian, kedokteran, perikanan, kelautan, dan yang semisalnya, mereka berusaha mengaburkannya dengan mengambil tolak ukur kebaikan itu jauh dari nilai-nilai agama. Padahal Rasulullah telah menegaskan, siapa yang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tuntun kepada agama. Dan ini terwujud sudah ini. Ini bukan teori yang tidak terwujud. Nyata. Tidak pernah ada kemakmuran yang sangat luar biasa di muka bumi ini, kecuali pada zaman ketika orang-orang yang memahami agama yang mengatur urusan kemasyarakatan dalam berbagai lingkupnya. Pemimpin negaranya orang-orang yang paham agama, ahli ekonominya orang-orang paham agama, orang-orang pasar adalah orang-orang yang paham agama, petani-petaninya orang-orang paham agama, pedagang-pedagangnya orang-orang paham agama. Iya, masya Allah luar biasa. Sehingga lahirlah negeri yang betul-betul makmur. Iya, negeri yang betul-betul mendatangkan keberkahan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, keberkahannya dari langit dan dari bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat zamannya Rasulullah. Lihat zamannya Khulafaur Rasyidin. Iya. Lihat zamannya Umar bin Aziz rahimahullah taala. Luar biasa, ketentraman, keamanan, kedamaian, keadilan. Iya, luar biasa. Berkah Allah Subhanahu wa taala ketika segala sesuatunya diukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Tapi ketika manusia hanya mengandalkan kemampuan berfikirnya, maka disitulah kekerdilan manusia akan nampak. Walaupun ketika itu pula dia menampak tinggi, melihat dirinya hebat, besar, padahal itulah hakikat kebodohannya, hakikat kerendahannya, hakikat kekerdilan dan kehinaannya. Ketika dia mengukur seluruhnya dengan apa yang semata-mata yang bersumber dari dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang turun dari langit yang merupakan nikmat yang terbesar. Yang seandainya tanpa nikmat ini, maka luar biasa mengerikannya keadaan dunia itu. Tapi karena luasnya, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dunia ini, bumi ini kosong dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat pada setiap zaman telah Allah Subhanahu wa taala utus padanya rasul-rasul. Utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal itu diturunkan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa jatanibut taghut." Sungguh, betul-betul kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, betul-betul kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan pula, beritakan pula kepada kita, seruan seluruh rasul pada setiap umat itu satu. Seluruhnya menyatakan kepada umatnya, "Ani ibudullaha wa jatanibut taghut." Sembah Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhi taghut. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ani ibudullah, sembah Allah Subhanahu wa taala semata, supaya ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemurnian ini akan tetap baik, tetap terjaga ketika hamba melakukan yang kedua, wajitan ibu taghut, menjauhi segala penghambaan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umat telah diutus padanya seorang rasul. Yang mana inti dakwah seruan seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala menyerukan agar supaya penghambaan itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya hamba betul-betul jauh dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dalam berbagai lingkup kehidupannya. Ketika susah, ketika senang, ketika berada di masjid atau di luar masjid, berada di kampus atau di luar kampus, sebagai kepala negara atau sebagai rakyat, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai anak, sebagai kakak atau sebagai adik, sebagai tetangga, sebagai kerabat, sebagai teman, sebagai apapun kita, dalam keadaan apapun juga, Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat untuk mengatur kita, yang merupakan syariat yang sebaik-baik syariat, aturan yang sebaik-baik aturan, untuk ketentraman hidup kita di muka bumi. Targetnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdoa dengan doa seperti ini, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa ini adalah doanya orang-orang yang beriman, doanya orang-orang yang berQuran. Ya Allah, berilah kepada kami hasanah di dunia. Hasanah ya, bukan sayyi'ah. Sebab kadang sayyi'ah juga sudah dianggap sebagai hasanah bagi orang. Hasanah di dunia, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Kemudian waqina, selamatkan kami dari azab api neraka. Tidak dituntunkan hal ini kecuali pasti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pasti mengarah ke situ. Tidak mungkin dituntunkan untuk berdoa dengan permintaan seperti ini kecuali pasti yang diturunkan itu mengarahkan ke situ. Hanya sekarang lucu kaum muslimin, doa ini luar biasa dihafal betul, tapi arah mewujudkan doa itu ditinggalkan. Itu apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala, disitulah maslahah. Disitulah kebaikan hamba itu seluruhnya. Ilmu apapun, usaha apapun, amalan apapun, tidak akan baik kecuali setelah kita cocokkan sesuai dengan tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat pembahasan yang lalu. Kalau kita menganggap agama itu sebagai kemuliaan, maka kejar kemuliaan melalui agama itu yang Allah Subhanahu wa taala langsung yang memuliakannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Akmaltu, kata Allah, saya muliakan. Kalau kita anggap di situlah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala cukupkan, maka jadikan agama ini sebagai upaya yang dengannya kita akan memperoleh berbagai kenikmatan-kenikmatan yang sebenarnya. Tidak diharamkan kenikmatan kalau memang kenikmatan itu baik bagi kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diharamkan satu pun kelezatan kalau memang kelezatan itu baik bagi kita. Yang diharamkan pasti bencana. Kalaupun ada kebaikannya, maka kerusakannya lebih besar. Dan tidak diperintahkan perintah dalam agama kecuali pasti kebaikan bagi kita. Kalaupun ada sepertinya dolar bagi kita, maka kebaikannya lebih besar. Anggap misalnya seperti berperang. Ketika orang berperang, kena luka, patah tangannya atau hilang kakinya atau apa lainnya, tapi masya Allah luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa arti kesulitan sedikit itu jika dibandingkan dengan maslahah yang akan diperoleh? Anggap misalnya juga dengan berpuasa, perintah berpuasa, habis sesuatu yang halal yang kita peroleh dengan cara yang halal kita tinggalkan dengan sengaja, tidak makan, tidak minum dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini kan zahirnya darar kan? Ini zahirnya darar, ini zahirnya. Yang nampak orang sudah lapar, apalagi kalau misalnya yang tidak makan sahur. Tidak makan sahur sudah jam 5. Jam 5 itu masa yang betul-betul panjang luar biasa. Ini ya darar. Tetapi masya Allah, maslahah yang ditimbulkan dari ibadah yang mulia ini luar biasa di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Tapi kalau yang diharamkan semuanya bencana semata, atau ada kebaikannya tapi bencananya lebih besar. Khamar disebutkan dalam Al-Quran, ada manfaatnya, ada manfaatnya, tapi kerusakannya, dosanya lebih besar. Makanya diharamkan. Dari sini diambil hukum pengharaman itu. Segala sesuatu yang dararnya lebih besar daripada maslahahnya pasti haram dalam agama. Tidak mungkin tidak diharamkan. Ini ketika bertemu antara maslahah dan darar. Ini. Dari satu pendalilan inilah diharamkan seperti narkoba misalnya, haram. obat terlarang, haram. Sebab darurnya luar biasa. Semua orang yang berakal memahami darurnya. Ini dari sini dipahami haramnya rokok. Walaupun ada kebaikan dirasakan, iya, tetapi darurnya luar biasa banyaknya. Ini ikhwan. Jadi agama Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Iya. Untuk kita pahami, kita yakini, kita amalkan, kita dakwahkan, hidup dan mati di atasnya, bersabar sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadari dia sebagai nikmat yang sebesar-besar nikmat, pelajari ya Allah. Iya. Kalau tidak dipelajari berarti sekedar pengakuan kesadaran. Belum merupakan kesadaran yang sebenarnya. Pelajari, yakini, amalkan, dakwahkan dia. Bersabarlah di atasnya. Sesuai dengan kemampuan. Hanya dengan inilah kemuliaan Islam akan kembali dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harap kita bisa memahami bahwa kunci segala kebaikan itu adalah dengan fiqhuddin, memahami agama. Sebab ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan kita. Mungkin kalau salah seorang tokoh besar dalam kedokteran menyampaikan sebuah teori kepada antum, mahasiswa-mahasiswa kedokteran misalnya, itu antum akan sikapi sebagai teori yang sangat luar biasa, yang antum sangat khawatir kalau menyelisihinya. Sebab teori itu keluar melalui percobaan demi percobaan, penelitian demi penelitian, bukan setahun, bukan dua tahun, bertahun-tahun. Kemudian lahirlah hasil percobaan itu. Gimana sikap kita terhadap percobaan yang sepertinya dari tokoh besar dalam kedokter? Wah. Ini ikhwah. Ketahuilah ikhwah, teori apapun dari manusia, teori apapun dari manusia, maka kembali kepada dua hal, diterima atau ditolak. Tetap ada kemungkinan ini, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau dari manusia, sebab kesempurnaan bukan pada manusia, kesempurnaan hanya ada pada pencipta manusia itu. Dan kapan hal itu, hukum itu bersumber dari yang maha sempurna, maka harusnya sikap kita lebih waspada, lebih wah lagi. Ya kan? Lebih bersikap wah luar biasa. Sekarang gimana sikap kita terhadap apa yang Rasulullah SAW tersampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu? Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang boleh ucapkan dari hawanya. Apa yang boleh ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan hakikat segala kebaikan ini. Beliau datangkan dalam bentuk syarat. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa saja yang kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan fiqhi, pemahaman, ilmu terhadap agama. Yang dengannya kita pahami bahwa kebaikan di dunia, di alam barzah dan di akhirat, kebaikan dalam berbagai lingkup kehidupan kita, dalam berbagai keadaan kita, hanyalah dengan fiqhuddin kita akan peroleh dengan fiqhuddin, memahami agama ini. Yang dari sini pula kita pahami bahwa segala bencana, segala kejahatan, segala kerusakan, ketika fiqhuddin ini terabaikan, kenyataan menjadi saksi. mungkin kita menganggap luar biasa perkembangan ya teknologi misalnya. Tapi justru dengan perkembangan teknologi orang semakin rusak. Kenyataannya tidak terpungkiri. Kapan? Kenapa hal ini terjadi? Sebab perkara keduniaan ini lepas tanpa kontrol. Lepas tanpa kontrol. Tidak diikutkan, tidak dikontrol sesuai dengan tuntunan agama. Yakin ya ikhwah, kemajuan teknologi ini ketika dikontrol sesuai dengan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan maslahah yang sangat luar biasa. Ya, tapi karena tidak terkontrol ya. Justru teknologi adalah sarana untuk pelampiasan syahwat melalui pandangan, melalui pendengaran, melalui berbagai metode-metode lainnya. Yang dulunya orang tidak bisa melakukan maksiat dengan cara seperti itu, tapi justru setelah ada teknologi baru bisa. Keluar dari kontrol. Perekonomian pun demikian. Keluar dari tuntunan agama, halal haram, sistem ribawiyah yang beraneka ragam bentuknya itu diabaikan. Dan Rasulullah menyebutkan ribawiyah itu punya jenjang yang sangat banyak. Ada beberapa hadis yang menunjukkan beberapa bilangan itu. Puluhan. Banyak sekali jenjangnya, di atas 50-an jenjang itu ribawiyah. Serendah-rendahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya seperti orang yang menzinahi ibunya. Coba lihat ini. Kita bukan serendah-rendahnya sudah itu diterapkan. Mungkin yang rendah itu sudah menjadi sesuatu yang halal sudah. Yang rendah itu mungkin sudah menjadi sesuatu yang halal sudah. Apalagi dipraktikkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan syariat. Bukan syariat. Syariat syaitan. Syariatnya saja ini bukan syariat. Aturannya tetap ribawiyah. Sehingga gimana bisa baik? Yang lebih mengerikan lagi misalnya kepemimpinan. Dari atas sampai bawah. Apakah pemimpin negara, pemimpin kampus, pemimpin apa saja? Kalau pemimpin tidak mengetahui haknya, tidak mengetahui kewajibannya, dan hak kewajiban ini luas sekali pembahasannya disesuaikan dengan dia kepemimpinannya di mana. Dan ini ada aturannya dalam agama. Kepemimpinan negara, luar biasa, luasnya itu. Ukuran keilmuannya, ukuran kesolehannya, ukuran kekuatannya, ukuran berbagai ukuran-ukuran lainnya yang diukur dalam agama. Yang harus dipersiapkan supaya baik kepemimpinan. Ini dia terseluruhnya dalam agama. Kalau hal ini tidak terwujud, gimana caranya? Rasulullah SAW meninggal. Itu tidak perlu memberikan wasiat. Pengganti saya adalah Abu Bakar. Selanjutnya adalah ini. Selanjutnya adalah ini. Selanjutnya adalah ini. Tidak perlu. Sebab pemaparan ilmu. Yang betul-betul jelas, terpahami, teryakini, teramalkan. Para sahabat hidup di atas ilmu itu bersama Rasulullah SAW. Mendidik mereka. Mendidik mereka menjadi tokoh-tokoh yang siap menggenggam dunia ini. Dalam berbagai bidang keilmuan. Masuk di dalamnya sebagai kepala negara misalnya. Tidak pernah ada jamaah terpilih seorang kepala negara yang lebih hebat sebagaimana caranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun banyak musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala memaparkan pemilihan itu dengan cara yang tidak bersumber dari keterangan yang benar, yang singkatnya hanya dalam tempat yang hanya dalam tempat yang tidak terlalu besar, dalam pertemuan yang tidak terlalu lama, ada debat. Sebagai tabiat kemanusiaan wajar, tapi dalam waktu yang singkat hal itu sirna. Bersepakat memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada biaya, tidak keluar miliaran, tidak ada dipanggil juga semua orang. Tapi setelah terpilih, semua yang tidak hadir ikut menetapkannya. Sebab luar biasa, terdidik dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Hukum-hukum perekonomian selanjutnya belum sempurna Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hanya untuk penerapan lebih jauh, pengaturan lebih jauh. Itu berjalan terus. Kaidahnya, dasar-dasar pengambilannya sudah dalam Quran dan Sunnah. Para sahabat yang mengalami proses ini langsung mereka berani bisa menghadapinya. Muncul permasalahan perekonomian seperti ini. Siapa yang memimpin sekarang kepala negara dari para sahabat? Muncul permasalahan perekonomian seperti ini, muncul permasalahan jarimah seperti ini, pelanggaran seperti ini, muncul permasalahan seperti ini, muncul permasalahan seperti ini dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, langsung dihadapi oleh orang-orang yang didik langsung oleh Rasulullah. Rasulullah tidak langsung ajar ilmu itu. Begini bagus dalam perekonomian secara langsung. Pokok-pokoknya yang diajar, usulnya mereka pahami, yakini betul, mereka terapkan sesuai dengan kaidah dan usul-usul itu. Ini Masya Allah, terbentuk negara yang sebaik-baik negara. Yang kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Ini zaman yang terbaik semenjak adanya dunia. Sebab lafadznya bersifat umum. Zaman sebelumnya dan zaman setelahnya kalah. Yang terbaik adalah ini, zamannya Rasulullah. Thumma alladina yalunahum, kemudian zaman setelahnya. Thumma alladina yalunahum, kemudian zaman setelahnya. Zaman pertama, zaman ketika Rasulullah masih hidup. Zaman yang kedua, zaman zamannya murid-muridnya, para sahabat yang tidak bertemu dengan Rasulullah. Zaman yang ketiga adalah zamannya murid-muridnya, para sahabat Nabi SAW. Ini jemaah, kemuliaan yang sangat luar biasa ketika mereka kembali kepada maslahah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk mereka, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Satu ayat ini luar biasa menjelaskan hakikat Qur'an. Inna, sungguh, hadzal Qur'an, sungguh Al-Qur'an ini, yahdi, memberikan tuntunan, lillati, dengan cara hiya aqwam, yang paling aqwam. Baik, aqwam dari kata qiyam, tegaknya sesuatu itu, yang paling tegak, sehingga maksudnya yang paling luar biasa dalam mewujudkan segala kebaikan secara sempurna, dan tidak akan aqwam kecuali tidak seperti itu. Tidak akan dikatakan aqwam kalau dia tidak tegak secara cepat, tepat, baik, sempurna. Ini Al-Quran. Dan dia adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia perlu petunjuk dalam perkara apa? Seluruhnya ada di situ. Hanya ada yang dirinci, ada yang diglobalkan, supaya kita gunakan pikiran untuk mengeluarkan manfaat darinya. Ada yang dirinci, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu Quran yang paling pokok. Bagaimana beriman? Dirinci betul. Tapi maslahah yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Maslahah yang lainnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" dan dalam diri-diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Tidakkah kalian memperhatikannya? Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk memperhatikan diri. Dengan memperhatikan diri, masya Allah, kita akan semakin kagum terhadap penciptanya. Yang dengannya kita akan semakin membesarkan dia, memuliakan dia. Yang dengannya kita akan semakin khusyuk dalam melakukan penghambaan kepadanya. Berkembang lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri-diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Perhatikan diri. Kayaknya tidak sempat lagi diperintah. Iya, masalah yang sangat besar ini. Dari ayat ini muncul segala ilmu yang bersumber dari diri. Kedokteran masuk di dalamnya, salah satu bahagiannya. Iya. Salah satu bahagiannya kedokteran, tapi tidak semua. Iya. Ilmu kedokteran itu bahagian dari ilmu dengan melihat diri. Sebab perekonomian juga masuk di dalamnya. Melihat bagaimana gelagat tabiat manusia. Iya. Kebutuhan mereka, ya termasuk melihat diri itu. Ini jamaah. Melihat diri, memperhatikan apa kandungan diri kita, apa yang ada di dalamnya. Ada yang menghususkan dengan melihat mata. Apa unsur-unsur di dalamnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana ininya, bagaimana penjagaannya, bagaimana. Luar biasa. Dan terus berkembang. Dan antum tahu terus, tahu betul. Bagaimana ilmu ini, bagaimana diri ini, semakin diteliti, akan terus memunculkan ilmu-ilmu baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Ini yang mana seandainya kita berpikir dengan cara seperti ini, maka akan semakin lahir pembesaran dan pemuliaan kepada penciptanya. Ternyata diri saja, diri manusia saja sampai sekarang belum selesai diteliti untuk sampai kepada puncak kesempurnaannya, belum selesai. Terus dilakukan penelitian. Setiap ada yang melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh, dengan keringin, dengan ini, lahir dari baru, lahir hukum baru, lahir ini. Datang tahun-tahun selanjutnya memperbaharui, menyempurnakan atau mengkritik beberapa teori. Seluruhnya kembali kepada luar biasa hebatnya ini diri ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memperhatikannya. Targetnya agar supaya kita semakin membesarkan penciptanya. Tapi kalau memperhatikan diri, tahu luar biasa hebatnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya manusia. Bahkan sudah mengkhususkan misalnya kehebatan susunan gigi, kehebatan mata, atau THT-nya, atau ininya. Sudah mengkhususkan penelitian dalam perkara yang lebih khusus lagi. Tapi bersamaan dengan itu, tidak semakin menyebabkan munculnya pembesaran, pemuliaan kepada pencipta manusia ini. Luar biasa ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab hakikat ilmu itu tidak terwujud. Hakikat ilmu itu tidak terwujud untuk semakin membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya hamba semakin tunduk, semakin takut dalam melakukan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang berilmu dalam Quran adalah orang yang dengan ilmunya semakin khasyah, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini mencakup ilmu agama dan segala ilmu-ilmu keduniaan yang merupakan lingkup ilmu keagamaan yang tidak lepas dari ilmu keagamaan. Maksudnya ilmu keduniaan yang mendatangkan maslah, dan maslah itu ditentukan dalam agama. Dalilnya mana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang yakhsha, yang mempunyai khasyat Allah, takut pembesaran, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min ibadihi, dari hamba-hambanya, kecuali al-ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Al-ulama bentuk jamak dari kata alim. Alim artinya orang yang mempunyai ilmu. Berarti ukuran keulamaan seseorang, keilmuan seseorang, keahliannya dia dalam ilmu, sehingga dengannya dikatakan ahli ilmu, orang yang berilmu, ketika ilmu itu semakin membuat dia khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apakah itu ilmu keagamaan atau ilmu keduniaan yang tidak lepas dari lingkup keagamaan? yang bisa mendatangkan maslah. Kalau tidak, tidak bermanfaat ilmu. Walaupun itu ilmu keagamaan, kalau tidak semakin menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari fiqh. Dapat gelar S1, S2, mungkin sampai S3. Ya, mungkin di atasnya lagi. Sampai teler. Karena teler halal jadi haram. Karena sudah teler, iya, dirinya justru dia besarkan. Karena sudah teler, maksud awal menuntut ilmunya keluar sudah. Bagaimana orang kalau sudah teler sudah? Ini aku. Hebat keilmuan itunya, tapi ternyata tidak semakin menambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya? Apalagi kalau ilmu-ilmu keduniaan. Ilmu kedokteran misalnya, perikanan misalnya, peternakan misalnya, iya, ilmu tentang keadaan bumi misalnya, tambangnya, ininya, nikelnya, minyaknya, iya, dan berbagai ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini. Iya, ilmu keagamaan syariat atau ilmu kauni yang nyata ini. Seluruhnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hamba dengan mempelajari ilmu itu harus tercapai target khasyiat Allah, semakin takut kepada penciptanya. Kalau tidak, maka inilah hamba yang sebodoh-bodoh hamba, hamba yang paling nista. Sebab dia sudah tahu ciptaan Allah, kehebatannya, keluar biasaannya, tapi bersamaan dengan itu dia tidak mampu untuk membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semakin luas sebab-sebab untuk membesarkan dan memuliakan Allah, semakin terkumpul sebab-sebab untuk membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan dengan itu dia tetap belum mampu. Ini ikhwan. Orang yang seperti ini seperti kata penyair, "In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu." Jika kamu tidak tahu, maka itu adalah musibah. Dan jika kamu tahu, musibahnya lebih besar. Tidak tahu, tidak punya ilmu, yang dengannya kita semakin bisa mengetahui kebesaran dan kemuliaan.